Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas bagaimana perjalanan hidup atau sirah dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas peristiwa-peristiwa yang mendahului ya pembunuhan terhadap Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kita telah sebutkan bahwa ada seorang provokator ya dari kalangan Yahudi yang berpura-pura masuk Islam bernama Abdullah bin Sabah. Kemudian dia berkeliling untuk memicu kebencian orang kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Utsman ibn Affan dia lontarkan di tengah-tengah masyarakat sampai kemudian mereka percaya ya dan merasa panas. Lalu kemudian berkumpullah penduduk Mesir, kemudian penduduk Kufah dan Basrah, mereka menuntut agar Utsman ibn Affan untuk mundur dari jabatannya. Maka mereka pun memanfaatkan musim haji agar orang-orang tidak mencurigai apa yang menjadi misi mereka. Mereka menunggu sampai datangnya musim haji, lalu mereka pun bergerak ke kota Madinah. Pada awalnya mereka berusaha untuk menarik simpati dari para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, dan juga Zubair bin Awam. Tapi kemudian permintaan ditolak oleh para sahabat. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa para sahabat terlibat pembunuhan Utsman. Para ulama menyebutkan tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Adapun riwayat-riwayat yang mengesankan bahwa para sahabat menyetujui gerakan tersebut, yaitu gerakan untuk menurunkan Utsman dari tampuk kekhilafahan, maka pada sanadnya ya terdapat kelemahan. Jadi tidak benar sama sekali kalau para sahabat itu terlibat dalam proses menurunkan Utsman bin Affan. Nah, kemudian mereka pun mengadakan pengepungan sejumlah 2.000 orang dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah melakukan pengepungan kepada rumah Utsman sehingga sampai 50 hari Utsman berada dalam kepungan mereka, diboikot oleh mereka. Nah, awalnya sudah kita jelaskan kenapa Utsman tidak melepaskan kekuasaannya. Tidak lain dan tidak bukan karena perintah dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW kepada Utsman, wa in sa'aluka an tankhali'a min qamisin qamasakallahu azza wa jal fala taf'al. Rasulullah SAW berwasiat kepada Utsman, wahai Utsman, apabila mereka ada sebagian manusia yang menginginkan agar engkau tankhali'a min qamis, engkau melepaskan qamismu, melepaskan pakaianmu, qamasakallahu azza wa jal yang telah dikenakan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Yang dimaksud di sini adalah kekhilafahan. Allah telah menjadikan beliau sebagai khalifah. Fala taf'al, kata Rasulullah SAW, jangan kau lakukan. Makanya Utsman bersikeras untuk tidak melepaskan tampuk kekuasaannya. Nah, mungkin ada pertanyaan juga di tengah-tengah kita. Ya, kan para sahabat itu ada di tengah-tengah Utsman. Bahkan sebagian di antara mereka memerintahkan anak-anak mereka untuk melindungi Utsman. Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib ketika itu mengirimkan Hasan wa Husain, kemudian Az-Zubair mengirimkan putranya Abdullah untuk melindungi Umar. Melindungi Utsman. Tapi Utsman memerintahkan mereka semua untuk kembali. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ada sesungguhnya menjelang wafatnya beliau, beliau bermimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Utsman mengatakan, ya, ra'aitul bariha ka'anni wa ka'anni dakhaltu 'ala nabiyillah wa indahu Abu Bakar wa Umar. Tadi malam kata beliau, aku bermimpi seakan-akan aku telah bertemu, aku bertemu, aku masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sampingnya ada Abu Bakar dan Umar. Ada Abu Bakar dan Umar yang telah mendahului beliau. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji, fa innaka muftirun indi ghadan." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman dalam mimpinya tersebut, "Kembali kau Umar. Ya, engkau baru akan berbuka puasa bersama kami besok." Artinya apa? Besok baru engkau akan berkumpul bersama kami. Tsumma qala Utsman, "Falan taghiba syamsu wallahi ghadan aw kada wa kada illa wa ana min ahli al-akhirah." Maka dari sini kata Utsman, beliau sendiri menafsirkan mimpi beliau, ya, tidaklah matahari itu terbenam demi Allah di hari esok melainkan aku akan termasuk penghuni akhirat. Jadi beliau sudah mendapatkan firasat bahwa sebentar lagi beliau akan, ya, menemui ajal beliau. Maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bayang betul, setelah beliau mengatakan hal tersebut, terjadilah pembunuhan kepada Utsman bin Affan di keesokan harinya. Ketika itu Utsman bin Affan baru saja melaksanakan sholat. Setelah sholat, beliau membaca Al-Quran. Karena memang Utsman ini orang yang tidak pernah lepas dari Al-Quran. Setelah beliau selesai dari menunaikan sholatnya, beliau membaca Al-Quran. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-173, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil." Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, ya, kepada mereka dikatakan, ada orang yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian." Fakhshawhum, ya, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazaduhum imanan. Namun justru ucapan tersebut, ucapan yang maksudnya adalah untuk menakut-nakuti, ini menambah keimanan kepada orang-orang yang beriman. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Tapi orang-orang yang beriman justru dengan adanya ucapan tersebut, ya, mereka justru bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah bagi kami Allah dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Demikian yang dibaca oleh Utsman ibn Affan. Nah, setelah beliau membaca ayat tersebut, pintu rumah beliau didobrak. Ya, masuklah para pengacau ke rumah Utsman. Kemudian mereka pun mulai mengkeroyok Utsman. Jadi Utsman itu dikeroyok, bayangkan. Kakek-kakek usia 83 tahun. Ya, saya kira di ruangan ini enggak ada yang usianya segitu, ya. Ada kok. Enggak ada, ya. Bayangkan, kakek-kakek usia 83 tahun dikeroyok. Dikeroyok oleh orang yang masih muda, yang kuat-kuat, ya. Maka di antara mereka, ya, memulai melukai Utsman, ya, dalam, kalau kita baca Al-Hidayah wa Nihayah karya Imam Katsir, luar biasa, ya. Kepalanya dipukul dengan busur, ya, kemudian ditikam beliau. Bahkan disebutkan oleh Imam Katsir rahimahullahu taala bahwa Utsman yang ketika sedang memegang mushaf itu tangannya ditebas sampai putus jari-jari beliau. Kemudian darah beliau radhiyallahu anhu menimpa firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasayakfikumullah wa huwa samiul alim." Allah lah yang akan mencukupkan dirimu dari mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan memang diriwayatkan, ya, setelah peristiwa ini Aisyah radhiyallahu anha dan salah seorang dari kalangan tabi'in, dari kalangan wanita, itu melihat mushafnya Utsman. Memang di bagian inilah ada tetesan-tetesan darah. Di bagian inilah, di bagian fasayakfi ka'umullah wa huwa samiul alim, ini terdapat darah Utsman yang sudah mengering. Jadi benar, ditebas jari beliau, kemudian darahnya memuncur di bagian ayat ini. Allah yang akan mencukupkan dirimu, mencukupkan diri kalian dari mereka. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ketika itu istri beliau, Nailah, berusaha menolong beliau. Namanya seorang istri, kalau melihat suaminya dalam keadaan seperti itu, pasti dia akan menolong. Namun dia pun menjadi korban keganasan, ditempeleng oleh para pengacau. Kemudian para pengacau itu menikam dada Utsman, memukul kepalanya, menendang tubuhnya, sampai kemudian Utsman radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Baik, Bapak Ibu ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang demikian besar jasanya, ya, menjadi korban karena tuduhan-tuduhan yang tidak benar, fitnah kepada beliau. Maka demikianlah, ya, jangan pernah menganggap remeh penyebaran berita dusta, hoax, ya, sampai seorang sahabat yang mulia terbunuh karena tersebarnya berita dusta bahwa beliau telah melakukan berbagai macam penyimpangan, padahal tidak sama sekali. Kalau kita analisa kemarin sudah kita sebutkan berkali-kali bahwa apa? Tidak ada sama sekali apa yang mereka tuduhkan pada diri Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Maka kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mereka tidak berhenti sampai di sana, ya. Karena menganggap ya Utsman ini darahnya sudah halal, ya, darahnya sudah halal, maka mereka pun menganggap hartanya juga halal. Maka inilah hakikat mereka, sehingga mereka ini perampok, ya, buat kacau. Akhirnya mereka pun mulai mengambil harta yang ada di rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah hakikat mereka, menghalalkan darah kaum muslimin, bahkan menghalalkan darah orang-orang yang mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan. Kemudian bagaimana ini yang dimuliakan Allah? Kenapa? Ada pertanyaan. Ya, kenapa Utsman bin Affan ini kok terkesan Allah tidak menjaganya? Ya. Maka kita katakan bahwa inilah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Utsman ini termasuk salah satu dari dua syahid yang berada di Gunung Uhud. Ya. Tenanglah wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang yang siddiq, ada dua orang yang syahid. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga ini bahwa apa? Utsman akan ditakdirkan meninggal dalam keadaan mati syahid. Kalau misalnya beliau tidak dibunuh oleh mereka, mereka beliau tidak menjumpai mati syahid. Ya. Maka inilah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu sebagai perrealisasian janji beliau, janji Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, ada pun para sahabat, tadi sudah kita sebutkan mengapa Utsman membiarkan mereka. Pertama itu tadi ada tiga sebab yang disebutkan oleh para ulama mengapa Utsman itu membiarkan beliau menjadi korban. Ada di antara para sahabat yang ingin melindungi beliau. Pertama, karena memang sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Beliau sudah tahu bahwa akan tiba segera kematian beliau. Kemudian beliau tidak ingin orang-orang lain itu menjadi korban. Beliau tidak ingin menjadi sebab tertumpahnya darah kaum muslimin. Ya. Kalau misalnya beliau mengatakan kepada para sahabat, ya sudah lindungi aku. Ini yang ngepung tuh orang 2000 ya. Orang 2000. Jumlah para sahabat ketika itu sedikit sekali. Sebagian di antara mereka berada di medan jihad, sebagian di antara mereka ya sedang menunaikan ibadah haji. Enggak sebanding dengan jumlah para pemberontak ini. Maka beliau tidak ingin tertumpahnya darah. Oke, yang mereka inginkan adalah saya, bukan kalian. Ya sudah, biarkan saya menjadi korban mereka. Adapun darah kalian tetap terjaga. Dan memang betul, enggak ada darah yang tertumpah kecuali darahnya Utsman ibn Affan. Lihat bagaimana seorang pemimpin, dia lebih mementingkan kepentingan orang daripada kepentingan diri beliau. Beliau enggak ingin darah kaum muslimin itu tertumpah hanya karena mempertahankan beliau. Nah, kemudian para sahabat sendiri, kenapa kemudian mereka tidak bersikeras ya membantu Utsman? Pertama, karena Utsmannya seperti itu, memang tidak mau untuk dijaga. Kemudian yang kedua, para sahabat ini menganggap bahwa akhirnya itu tidak akan berujung pada kematian Utsman. Ya, biasa orang demo, ya, orang demo meminta suksesi kepemimpinan. Mereka mengira bahwa kejadiannya tidak akan sampai pada pembunuhan Utsman. Tapi terjadilah apa yang telah Allah takdirkan, akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Ya. Jadi ini beberapa bahasan para ulama tentang kematian Utsman. Kenapa kok para sahabat kok tidak kemudian mereka melindungi Utsman? Ya, karena Utsmannya sendiri yang tidak menginginkan. Ya, tidak menginginkan adanya pertumpahan darah. Kemudian mereka sendiri tidak mengira kalau peristiwa ini sampai berujung pada kematian Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian setelah Utsman ibn Affan ya wafat, ya maka beliau pun dimakamkan. Nah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Terus terang untuk menyeleksi riwayat-riwayat tentang wafatnya Utsman ini memang perlu ketelitian ya. Satu-satu diseleksi karena banyak sekali periwayatan-periwayatan tentang kematian Utsman. Ada yang sahih, ada yang juga lemah. Seperti dikatakan sebagian para sahabat itu terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ada riwayat-riwayat yang mengatakan demikian. Nah disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bahwa tidaklah Utsman bin Affan itu dimakamkan kecuali setelah 3 hari ba'da atau setelah kematian beliau. Kenapa? Karena keadaan itu masih mencekam. Sehingga untuk memakamkan beliau saja itu para sahabat kesulitan karena kota Madinah ketika itu masih dikuasai oleh para pengacau. Namun dalam riwayat yang lain, ya beliau meninggal di hari tersebut, malamnya langsung dimakamkan. Allah Ta'ala alam mana yang benar. Nah Utsman ini dimakamkan di suatu tempat yang bernama Hashi Kaukab. Hashi Kaukab ini dulu adalah tanahnya orang Yahudi yang terletak di timur pemakaman Baqi'. Nah ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Hashi Kaukab ini di masa itu sudah dimasukkan ke dalam wilayah Baqi' atau belum. Tapi akhirnya memang Hashi Kaukab ini dimasukkan ke dalam wilayah pekuburan Baqi'. Ya, sehingga kuburan Utsman itu juga berada di Baqi'. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa di masa Utsman, Hashi Kaukab ini sudah dibeli oleh Utsman, kemudian dijadikan sebagai perluasan pekuburan Baqi'. Jadi beliau tetap dikuburkan di Baqi'. Kenapa? Karena beliau sudah beli tanah tersebut, kemudian digabungkan dengan pemakaman Baqi'. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang membebaskan tanah tersebut adalah kekhilafahan Bani Umayyah. Jadi pasca Khulafa Ar-Rasyidin, Bani Umayyah yang berkuasa, baru kemudian Bani Umayyah lah yang memasuk Hashi Kaukab, memasukkan Hashi Kaukab menjadi bagian dari pekuburan Baqi'. Wallahu ta'ala alam bisawab, yang penting sekarang Hashi Kaukab sudah menjadi bagian dari pemakaman Baqi' dan kuburan Utsman ibn Affan termasuk di dalamnya. Baik, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Utsman dimandikan dan dikafani lalu dimakamkan di waktu Maghrib dan Isya. Jadi agar tidak dikacaukan oleh para pengacau yang sedang menguasai kota Madinah. Sampai nunggu gelap barulah Utsman bin Affan itu dimakamkan. Ya. Dan riwayat yang lain disebutkan para sahabat sampai meminta izin kepada pimpinan para pengacau agar bisa memakamkan ya jenazah Utsman. Mereka kemudian mengatakan jangan dimakamkan di Baqi' abadan, selama-lamanya Utsman ini tidak boleh masuk dalam kuburan Baqi'. Maka kemudian Utsman pun dimakamkan di Hashi Kaukab yang kemudian juga dimasukkan ke dalam wilayah Baqi'. Ya. Dan bagaimana keadaan sahabat Utsman ya, ketika wafat saja para pengacau ini tidak menginginkan agar dia dimakamkan di kuburan Baqi'. Maka ketika itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa tidak banyak para sahabat yang mengantarkan beliau ke pemakaman. Ya, di antaranya yang mengantarkan beliau ke pemakaman adalah Hakim bin Hizam, kemudian Huwaitib bin Abdul Uzza, Abu Jahm bin Hudzaifah, Niyab bin Mukram al-Aslami, kemudian Jubair bin Mut'im, Zaid bin Thabit, Ka'ab bin Malik, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan selama mengiringi jenazahnya Utsman itu orang yang mengantarkan dilempari oleh para pengacau. Ya, sampai mereka dilempari. Ya, mereka pasang badan agar bisa memakamkan jenazahnya Utsman. Makanya mereka bersegera ketika sampai di pemakaman itu langsung dimakamkan. Dibawa ke musala ya terjadi khilaf di sana, nanti kita akan bahas ya. Nah, di antara yang mengiringi beliau juga adalah istri beliau Nahilah dan Ummu Banin serta putra-putri beliau. Jadi diantarkan Utsman dalam keadaan yang sangat mencekam, bahkan mereka dilempari oleh para pengacau. Nah, terjadi khilaf di antara para ulama, apakah beliau radhiyallahu taala anhu ini disolatkan atau tidak? Ya, ketika itu para sahabat baik dari kalangan Muhajirin dan Ansar menganggap bahwa Utsman ini mati syahid sehingga tidak perlu disolatkan. Kata mereka, ya qad sallallahu alaihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyolatkannya. Kalau Utsman ini mati syahid, maka yang menyolatkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagiannya lagi ya tetap saja mensolatkan Utsman bin Affan. Jadi beliau dibawa ke musalla, ya di kelapangan yang berada di dekat kuburan Baqi, lalu beliau radhiyallahu anhu disolatkan secara berjamaah di sana, baru kemudian beliau dimakamkan. Demikianlah akhir kehidupan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana keadaan orang-orang yang membunuh Utsman? Ini juga kita perlu ketahui, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Orang-orang yang membunuh Utsman dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang demikian setimpal. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Ya, jadi orang-orang yang memusuhi wali Allah, dan Utsman tentunya adalah wali Allah, beliau adalah orang yang beriman dan bertakwa, yang telah ditazkiyah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka beliau, orang-orang yang memusuhi beliau pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan oleh para ulama, banyak sekali orang-orang yang membunuh Utsman, yaitu semuanya terbunuh di medan pertempuran. Ada seseorang yang bernama Qurqus bin Az-Zuhair As-Sa'di. Dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib pada perang Nahrawan. Jadi orang-orang yang membunuh Utsman ini kebanyakannya bergabung dengan kaum Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib pada perang Nahrawan di tahun 39 Hijriah. Kemudian ada juga seorang yang bernama Alba bin Haitham As-Sadusi. Dia juga termasuk orang yang masuk ke dalam rumahnya Utsman, maka dia pun dibunuh pada perang Jamal. Kemudian di sana ada yang namanya Amr bin Hammad, ya, Amr bin Hammad Al-Khuzai. Dia sempat hidup sampai tahun 51 Hijriah, akhirnya pun dia menjumpai ajalnya dengan ditikam. Ada orang yang tidak dikenal kemudian menikam dirinya. Ya. Adapun yang lainnya yang mungkin tidak terbunuh di medan pertempuran, disebutkan oleh Yazid bin Habib bahwa orang-orang yang terlibat pembunuhan Utsman di akhir hayatnya menjadi gila. Mereka menjadi gila. Jadi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi mereka kehinaan, orang-orang yang telah memusuhi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dituturkan oleh Abu Kilabah rahimahullah, Abu Kilabah salah seorang tabi'in, bahwa ketika beliau berada di negeri Syam, beliau ada yang mengatakan, ada orang yang mengatakan, celaka aku, celaka aku, sesungguhnya aku akan masuk neraka. Ya, maka ternyata orang ini ketika dilihat, ya, kedua tangannya dan kedua kakinya itu sudah terpotong, matanya buta. Jadi kata Abu Kilabah, ini ada orang yang aneh. Ya, dia mengatakan, celaka aku, celaka aku, aku akan masuk neraka. Ketika dilihat oleh Abu Kilabah, orang ini gak punya tangan, tangannya kepotong. Demikian juga kakinya kepotong, matanya buta. Lihat bagaimana keadaannya. Ternyata apa? Ketika ditanya, apa yang kau lakukan dahulu? Ternyata dia yang menampar istrinya Utsman. Ketika Nahilah ya berteriak ingin membantu suaminya, dia yang menampar istri Utsman tersebut. Maka kemudian didoakan oleh Utsman. Ya, Utsman yang sudah terluka mendoakan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala memutuskan tangan kakimu, membutakan matamu dan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka kemudian terkabullah apa yang didoakan oleh Utsman. Dilihat langsung oleh Abu Kilabah. Dia ngaku sendiri bahwa dia dulu yang menampar istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka hati-hati, barakallahu fikum ya. hati-hati menyakiti wali Allah. Tapi wali Allah di sini bukan orang yang punya keajaiban ya, bukan orang yang bawa pilok kemana-mana nyoret-nyoret. Ya, yang sudah ya ketawa berarti tahu ya. Jadi ada orang yang dianggap wali itu kerjanya nyoret-nyoret ya. Kalau orang yang pemilu legislatif datang ke dia meminta. Ada juga yang kerjanya sambil nongkrong gitu pakai celana pendek, pakai peci putih. Ya, itu bukan wali. Wali sih mungkin, wali setan mungkin ya. Wali setan kalau orang gila. Tapi wali Allah, orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita berurusan sama mereka. Ya, ketika mereka merasa didolimi lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada orang-orang yang enggak bisa jaga lisannya. Ya, dai-dai yang apa? Yang kita secara zahirnya kita lihat mereka kuat sekali berpegang kepada sunnah, mengajarkan tauhid, kemudian dicela. Jadi orang-orang yang mencelanya apa akibatnya? Ya, diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri sudah banyak melihat orang-orang semacam itu. Orang-orang yang dengan mudah mencela ya para dai yang berdakwah kepada manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, akhir kehidupannya apa? Kemudian ada juga dikisahkan oleh para ulama kisahnya Umair bin Dhabi. Umair bin Dhabi ini dia punya bapak, bapaknya itu dulu melakukan suatu perbuatan jinayah, ya. Jadi melakukan suatu perbuatan salah, kemudian dihukum oleh Uthman di penjara, dimasukkan ke dalam penjara sampai kemudian meninggal dunia di penjara. Uthman tidak salah, Uthman penegak hukum, ya. Uthman menegakkan hukum. Kemudian anaknya ini marah, tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Uthman. Maka dia ketika Uthman sudah meninggal dunia, dia datang ke jenazahnya Uthman, kemudian dia patahkan jarinya. Nauzubillah, dia patahkan jari Uthman, ya, untuk balas dendam atas apa yang dilakukan Uthman kepada bapaknya. Maka orang ini juga mati mengenaskan di masanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi, ya, Umair bin Dhabi ini terbunuh. Jadi enggak ada orang yang kemudian aman dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, mereka mendapatkan akhir kematian yang demikian buruk. Demikian juga disebutkan oleh Muhammad bin Sirin, oleh Ibnu Sirin, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, ketika Muhammad bin Sirin sedang tawaf di Ka'bah, ada orang yang mengatakan Allahumma firli wa ma'adhunnu antaghfiroli, ya Allah ampunilah aku dan aku tidak mengira, ya, bahwa aku akan diampuni oleh Allah. Maka kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, wahai fulan, kenapa engkau mengatakan hal yang demikian? Kok doamu aneh sekali? Ya Allah ampunilah aku dan tidaklah aku mengira bahwa, ya, aku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian si fulan ini cerita kepada Muhammad bin Sirin bahwa dahulu saya, dia ini ikut rombongan para pengacau. Kemudian dia mengatakan, saya akan menampar pipinya Uthman. Jadi dia punya cita-cita ingin menampar pipinya Uthman. Tapi kemudian ternyata Uthman sudah meninggal dunia. Maka dia tunggu, ya, di jenazahnya, dia mendekati jenazahnya Uthman sampai dia melihat tidak ada lagi orang yang berada di sekitar jenazahnya Uthman. Lalu apa yang dia lakukan? Dia buka kain yang menutup jenazah Uthman lalu dia tampar pipinya Uthman. Alhamdulillah. Apa yang ada di benak orang-orang ini? Sudah meninggal dunia. Maka apa yang terjadi pada orang tersebut? Seketika tangannya menjadi kaku. Tangannya menjadi kaku. Maka kata Muhammad bin Sirin, faro'aituha yabisah ka'annaha ud. Kata Muhammad bin Sirin, maka saya melihat tangannya mengering, tangannya menjadi kaku, seakan-akan menjadi kayu. Ya. Ini apa akibat orang yang menampar pipinya Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimakamkanlah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baru kemudian setelah Uthman wafat, kaum muslimin pun mencari pengganti beliau. Maka ketika itu jatuhlah pilihan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, memang posisi yang paling tepat untuk menempati kekhilafahan adalah Ali. Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beliau adalah salah satu dari diantara para sahabat yang telah dijanjikan surga. Ya, demikian juga beliau termasuk ahli syura yang memilih Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan sekian banyak keutamaan yang didapati oleh yang ada pada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antaranya beliau radhiyallahu anhu adalah termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ya, kalau kita lihat lagi siapa orang yang pertama kali masuk Islam? Yang pertama dari kalangan wanita Khadijah radhiyallahu anhu. Dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan bekas budak yaitu Zaid ibn Harithah. Dan dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu beliau berusia 10 tahun, beliau berada di bawah pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun masuk Islam di awal-awalnya. Maka para sahabat pun sebagian di antara mereka juga semua. Ya, ini yang menjadi pokok permasalahan sehingga terjadi perang Jamal. Ya, perang unta. Yaitu para sahabat tuh enggak sepakat dengan pengangkatan Ali. Kenapa? Karena mereka menginginkan agar ya pembunuh Utsman itu ditangkap terlebih dahulu. Ini yang menjadi akar permasalahan sehingga terjadi perang Jamal. Ali menganggap bahwa itu bisa diakhirkan karena memang keadaan itu tidak memungkinkan untuk diadakannya eksekusi bagi pembunuh Utsman. Bagaimana mungkin? Mau bagaimana coba? Kekuatan kaum muslimin ketika itu berapa? Yang tertinggal di kota Madinah sekitar 700-800 orang. Sementara para pemberontak ini ada 2000. Bagaimana mungkin kita bisa menegakkan eksekusi, menegakkan hukum kalau jumlahnya masih kalah dengan para pemberontak? Maka Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa yang lebih urgent ketika itu adalah mengangkat pemimpin. Maka kemudian beliau pun diangkat oleh para sahabat menjadi khalifah, ya. Namun kemudian tidak langsung melakukan eksekusi terhadap pembunuh Utsman. Maka inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perang saudara di tengah-tengah kaum muslimin. Perang yang pertama terjadi di tengah-tengah para sahabat pasca wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, yaitu perang Jamal. Ya, ini yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita. Namun sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu ya biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, khalifah yang keempat insyaallah pada jam berapa sekarang? Masih banyak waktunya. Masih 5 menit ya. Baik. Ini kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan sirah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan nanti baru nyambung lagi ke perang Jamal. Bagaimana beliau diangkat sebagai khalifah sampai kemudian terjadi persengketaan atau perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Cuma yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan ini sudah kita sebutkan di awal-awal, bahwa para sahabat ini ya, kalau toh mereka berselisih tidak kemudian membuat kita mencerca mereka. Kenapa? Karena mereka ya adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu sekali kita tekankan kepada kaum muslimin. Memang tadi terjadi pertumpahan darah antara mereka, tapi bukan menjadi sebab kita mencela mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini satu sisi bahwa mereka adalah orang yang diberi oleh Allah sehingga tidak layak lisan kita kemudian untuk mencela mereka. Kemudian taruhlah di antara mereka ada yang melakukan kesalahan, ya, maka kebaikan mereka sudah terlalu banyak sehingga kalau toh yang mereka lakukan adalah kesalahan, Bapak ini bukan dimuliakan Allah, maka enggak sebanding dengan kebaikan yang mereka lakukan. Sebagaimana dalam ilmu fikih ya, air yang melebihi dua kullah maka tidak akan ternajisi dengan apapun. Karena saking banyak ya volumenya, maka dia tidak berubah menjadi najis. Nah seperti itulah keadaan para sahabat. Kebaikan sudah terlalu banyak sehingga apa? sedikit kesalahan ini tidak akan mempengaruhi mereka. Kemudian tidaklah mereka, kalau toh itu kesalahan, kesalahan yang mereka lakukan lahir dari ijtihad. Ya, yang namanya seorang mustahid, orang yang berijtihad, kalau dia benar mendapat dua pahala, kalau dia salah mendapatkan satu pahala. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat sesungguhnya itu semua adalah ijtihad mereka. Jadi mohon tadi sebelum kita masuk ke dalam konflik yang terjadi pada para sahabat dalam perang Jamal, ya, kemudian dalam perang Siffin, prinsip ini harus kita tanamkan pada hati kita. Tiga yang kita sebutkan, walaupun banyak disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, Allah sudah ridho kepada mereka, tersebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kebaikan mereka sudah terlalu banyak karena sehingga walaupun mereka salah, maka kesalahan mereka ini tidak sebanding dengan kebaikan mereka. Kemudian yang ketiga, bahwa kesalahan, kalau toh itu kesalahan, ini muncul dari ijtihad mereka. Maka orang yang berijtihad, kalau benar mendapatkan dua pahala, kalau salah dia mendapatkan satu pahala. Pegang benar-benar prinsip ini sehingga kita bisa memahami perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, peperangan di antara mereka dengan pemahaman yang benar. Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas biografi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.